Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini, Rabu pagi 27 Zulhijjah 1435 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita membicarakan tentang orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun tatkala mendapatkan musibah. Tatkala mendapatkan musibah. Dan kita baca apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, dan ini adalah ayat yang ke-156 dari surat Al-Baqarah, tafsirannya kita baca, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, yaitu segala hal yang menyakitkan hati atau tubuh, atau keduanya, dari segala hal yang telah disebutkan sebelumnya, mereka mengucapkan innalillah. Ini adalah tanda orang yang sabar, mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya kami adalah milik Allah yang diatur di bawah perintah dan kekuasaannya. Maksudnya kami adalah milik Allah yang diatur di bawah perintah dan kekuasaannya. Kami tidak punya hak sedikit pun terhadap harta maupun diri kami sendiri. Bila dia menguji kami dengan mengambil atau memusnahkan sesuatu darinya, maka pada hakikatnya dia yang maha pengasih telah melakukan tindakan terhadap hamba-hamba miliknya dan harta-harta mereka. Jadi itu makna dari innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dan ini ucapan menunjukkan kepada kesabaran. Ini ucapan menunjukkan kepada kesabaran. Pemikiran yang ingin disampaikan oleh penulis, yaitu ketika seorang mendapatkan musibah, kemudian dia mengucapkan innalillah, itu berarti tanda sabar. Kenapa? Karena pada hakikatnya perucapan innalillah itu adalah penghambaan diri kepada Allah dan pensandaran diri kepada Allah. Yang engkau musibahkan kepada kami itu milik engkau sendiri, ya Allah. Yang engkau hilangkan dari kami itu engkau menghilangkan milikmu sendiri, ya Allah, dari kami. Ini menunjukkan bahwa kesabaran dan bersandarnya orang yang tertimpa musibah. Makanya sangat dianjurkan seseorang untuk bisa mengucapkan yang seperti ini, karena ini adalah tanda orang-orang yang sabar yang di dalamnya penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis mengatakan, bila dia menguji kami dengan mengambil atau memusnahkan sesuatu darinya, maka pada hakikatnya dia yang Maha Pengasih telah melakukan tindakan terhadap hamba-hamba miliknya dan harta-harta mereka. Saya bacakan bahasa Arabnya. Penulis mengatakan, bal min kamali fala i'tirada alaih. Artinya, maka oleh karena itu tidak perlu ada gugatan sama sekali terhadap semua itu. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak ada gugatan sama sekali. Allah mau menghancurkan, terserah Allah. Allah mau memusnahkan, terserah Allah. Mau mengasih lagi, terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada gugatan terhadap Allah atas hal itu. Bal min kamali 'ubudiyatil 'abdi ilmuhu bi anna wuqu'al baliyati min al malikil hakim alladhi arhama bi 'abdihi min nafsihi. Perhatikan, bahkan termasuk kesempurnaan penghambaan seorang hamba adalah pengetahuannya bahwa terjadinya suatu cobaan itu adalah dari yang Maha Memiliki lagi Maha Bijaksana. Ingat ya, Allah ketika menguji hamba dengan musibah, ujian, itu Allah kerjakan dengan hikmahnya. Tidak sembarangan Allah menguji seseorang dengan hikmahnya. Yang mana dia, yaitu Allah, adalah zat yang paling pengasih terhadap hambanya daripada diri hamba itu sendiri. Allahu arhamu bi'ibadihi min nafsihim, min anfusihim. Allah lebih pengasih terhadap diri seorang hamba dibandingkan hamba itu sendiri terhadap dirinya. Ya, dibandingkan hamba itu sendiri terhadap dirinya. Ini perlu kita pahami baik-baik. Jadi, ini yang membuat orang sabar. Maka mungkin pelajaran yang sangat berarti pagi ini adalah orang akan bisa bersabar tatkala meyakini Allah adalah Maha Pengasih. Allah, orang akan bisa bersabar dengan kesabaran tingkat tinggi tatkala meyakini Allah Maha Pengasih. Karena Allah tidak akan pernah menguji hambanya di luar kemampuannya. Meskipun mungkin terlihat oleh mata manusia, ya Allah kasihan sekali ya hamba tersebut. Sudah buntung tangannya, buntung kakinya, kemudian matanya rabun, telinganya pendengarannya lemah. Kasihan sekali hamba tersebut. Ternyata itu semua Allah lakukan dengan hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala lakukan dengan hikmahnya. Jadi kiat sabar adalah meyakini Allah Arhamur Rahimin. Kiat sabar dalam menghadapi musibah, meyakini Allah Arhamur Rahimin, Maha Pengasih dari seluruh yang mengasihi. Karena tidak mungkin kalau Allah Maha Pengasih kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat musibah yang di luar sifat kasihnya tadi. Ya. Ini perkara hati yang harus kita miliki. Harus sabar. Kenapa sabar ketika dapat musibah? Karena Allah Arhamur Rahimin. Allah tidak mungkin menghinakan hambanya di luar kemampuannya. Tidak mungkin Allah menyusahkan hambanya. Tidak mungkin Allah memberikan musibah di luar rasa kasih sayang. pasti selalu sesuai dengan rasa kasih sayang. Meskipun seseorang akhirnya melihat dengan mata kasatnya begitu dahsyat ujian Allah. Ya, tapi yakinlah, kalau itu ujian, musibah, maka tidak akan pernah keluar dari apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan bersabar saat itu. Jadi kiat sabar dalam menghadapi musibah adalah meyakini Allah Arhamur Rahimi. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fayujibu lahu dzalika ar-ridha 'anillah. Nah, ini yang diharapkan. Yang artinya, yang mana apa? Dengan demikian hamba itu haruslah ridha terhadap Allah. Dengan demikian hamba itu haruslah ridha terhadap Allah. Karena kita meyakini musibah itu tidak keluar dari rasa rahmat kasih sayang Allah terhadap hambanya, maka harus ridha kepada apa yang Allah telah takdirkan. Wa syukru lahu ala tadbirih. Dan bersyukur kepadanya atas pengaturannya. Dan bersyukur kepadanya atas pengaturannya. Lima huwa khairun li abdi. Kepada sesuatu yang lebih baik bagi hambanya. Ya. Mungkin hilangnya harta, diwafatkannya orang-orang yang dicintai, dirasakannya kepada kita rasa lapar, rasa haus, sedikitnya harta, ya, kesempitan harta, banyak hutang, itu adalah kasih sayang hamba terhadap hamba tersebut. Dari sisi mana Ustaz? Oh, banyak sekali sisinya. Mungkin dengan berhutang tersebut, hamba tersebut akhirnya senantiasa berdoa kepada Allah. Mungkin dengan hutang tersebut, akhirnya hamba tersebut diketahui keperluannya sehingga ditolong oleh orang-orang yang kaya. Sehingga orang-orang yang kaya bisa menyalurkan hartanya. Mungkin orang yang disempitkan hartanya tersebut, macam-macam. Banyak sekali contohnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu sebenarnya harus bersyukur atas pengaturan Allah karena diberikan solusi yang lebih baik untuknya. Wa in lam yash'ur bidzalik, lihat ya. Wa in lam yash'ur bidzalik, walaupun hamba itu sendiri tidak sadar akan hal tersebut. Tidak sadar akan hal tersebut. Kemudian, wa ma'a annana mamlukuna lillah fa inna ilaihi raji'una yaumal ma'ad. Dan keadaan bahwa kita ini adalah milik Allah, bersama itu kita juga akan kembali kepadanya pada hari kebangkitan nanti. Fa mujazin kullu 'amilin bi'amalihi. Dia akan membalas setiap perbuatan dari pelakunya. Jadi ucapan innalillah itu di samping ada sabar, di samping juga berharap pahala. Wa inna ilaihi raji'un. Jadi innalillah menunjukkan kesabaran. Wa inna ilaihi raji'un menunjukkan beriman kepada hari akhir, bahwasanya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan akan diberikan ganjaran pahala ataupun balasan dosa, balasan siksa atas dosa yang kita kerjakan. Ini namanya beriman kepada hari akhir. Kemudian fa in sabarna wahtasabna wajadna ajrana mawfuran indahu. Bila kita sabar dan hanya mengharap pahala di sisinya dengan mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun tadi, niscaya kami akan memperoleh ganjaran secara sempurna di sisinya. Kita akan memperoleh ganjaran secara sempurna di sisinya. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, ucapan innalillah menunjukkan kepada kesabaran. Wa inna ilaihi rajiun menunjukkan kepada apa? Beriman kepada hari akhir, yaitu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat di sini juga pelajaran menarik, tidak setiap musibah mendatangkan pahala. Tidak setiap musibah mendatangkan pahala, tetapi musibah yang dihadapi dengan sabarlah yang mendatangkan pahala. Jadi jangan kemudian seorang merasa, wah banyak pahalanya nih kita nih dapat musibah. Ya, bagaimana sikap kita dulu terhadap musibah itu? Kekurangan harta, kekurangan jiwa, yaitu diwafatkannya orang-orang yang mencintai, rasa takut, rasa lapar. Bagaimana kita menghadapinya? Apakah menggerutu, apakah kemudian tidak puas dengan takdir Allah, berkeluh kesah dengan lisannya, dan semisalnya. Ya. Baik, kemudian penulis mengatakan, wa in jaza'na wa sakhatna lam yakun hadduna illa sukhta wa fawatal ajri fa qawnul 'abdi lillahi wa raj'un ilaihi min aqwa asbabis sabr. Subhanallah. Namun bila kami tidak sabar, kita tidak sabar dan mencaci maki, niscaya kita tidak memiliki apa-apa kecuali hanya murka dan lenyapnya pahala. Ini buruknya orang yang tidak sabar. Sudah hilang apa yang dia cintai karena musibah. Yang kedua, hilang apa? Pahala. Ini yang sudah kita sebutkan kemarin. Ya. Orang yang tidak sabar dua, mendapatkan kerugian dua. Hilang yang dia cintai berupa wafatnya orang-orang yang ia cintai, hilangnya harta, hilangnya benda dan semisalnya. Dan juga hilang yang lebih baik dari itu, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bahayanya. Kalau seandainya orang dapat musibah sedikit saja tidak sabar, hilang pahala akhirnya. Yang aturan dia bisa beramal di dalam situ, yaitu dengan mendapatkan musibah dia bisa bersabar, dia bisa luar biasa mengerahkan kesabarannya dan mendapatkan pahala tanpa batas, akhirnya terputus gara-gara tidak sabar. Nah, ini. Dan ingat, ini dalam segala hal. Sabar mendapat musibah, sabar mengerjakan ketaatan, atau sabar menjauhi maksiat. Kemudian Syekh mengatakan, faqunul 'abdi lillah wa raji'un ilaih. Keberadaan seorang hamba bahwa dia milik Allah dan akan kembali kepadanya, min aqwa asbabis sabar. Ya, adalah faktor terbesar yang menyebabkan tertumbuhnya kesabaran. Seperti yang saya ucapkan tadi, kiat sabar apa? Meyakini bahwasanya Allah adalah Arhamur Rahimin. Ini kiat sabar yang disebutkan oleh Syekh, meyakini bahwasanya dia milik Allah. Sama saja kan? Allah Arhamur Rahimin. Dan akan kembali kepadanya. Ya. Itu kiat sabar. Tidak mungkin Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, menghancurkan hambanya. Enggak mungkin. Lawang itu hanya sebatas ujian, ingin meninggikan derajat hamba tersebut, bukan ingin menghapuskan pahala hamba tersebut. Makanya tidak mungkin di luar batas kemampuan. Maka bersabar. Ya, kiat mudah bersabar dalam menghadapi musibah adalah meyakini seyakin-yakinnya Allah itu apa? Arhamur Rahimin. Dan seyakin-yakinnya itu ada tingkatan-tingkatan, Pak. Al-yaqin. Kemudian haqqul yaqin, ilmul yaqin, ainul yaqin. Keyakinan itu ada empat. Ya, al-yaqin, haqqul yaqin, ilmul yaqin, ainul yaqin. Dan semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Ingin tahu ayat-ayat berapa saja, perhatikan. Surat At-Takathur. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Berarti surat At-Takathur ayat 5. Latarawunnaha aynal yaqin, thumma latarawunnaha aynal yaqin. yaitu surat At-Takatsur ayat 7, 5 dan 7. Itu ilmul yaqin dengan ainul yaqin. Nanti saya akan jelaskan apa itu. Kemudian ada haqqul yaqin. Surat Al-Waqi'ah ayat 95. Ya, surat Al-Waqi'ah ayat 95. Kemudian ada al-yaqin. Hatta atana al-yaqin. Atau wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surat Al-Muddathir ayat 47 dan surat Al-Hijr ayat 99. Urutannya begini, yang pertama al-yaqin. Itu surat Al-Muddathir ayat 47 dan Al-Hijr 99. Jadi kita bisa bersabar kapan? Ketika kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin. Tingkatan keyakinan ada berapa? Ada empat. Yang pertama yakin biasa. Kadang yakin, kadang tidak. Makanya orang kurang bersabar kalau tidak yakin kepada Allah. Yang kedua yaitu haqqul yaqin. Yang disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 95. Wa innahu inna hadza lahu haqqul yaqin. Kemudian yang ketiga yaitu ilmul yaqin. Yang disebutkan dalam surat At-Takatsur ayat 5. Yang keempat yaitu ainul yaqin. Surat At-Takatsur ayat 7. Nah, ini urutan-urutan yakin. Ya, yang paling tinggi adalah ainul yaqin. Apa arti ainul yaqin, Pak? Jadi bedanya macam-macam itu ya. Al yaqin, haqqul yaqin, ainul yaqin, ilmul yaqin. Ilmul yaqin, ainul yaqin. Yang pertama yakin, hanya sebuah sifat keyakinan. Yang kedua, keyakinan yang benar-benar yakin. Yang ketiga, ilmu yakin artinya sesuatu tersebut dia ilmui. Yang keempat, dia yakini sesuatu tersebut seakan dia melihatnya. Makanya disebut dengan ain, mata, ainul yakin. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita katakan kiat bersabar adalah seseorang meyakini dengan seyakin-yakinnya, dengan tingkatan, empat tingkatan yakin tadi, bahwa Allah arhamur rahim. Contoh kita ingin aplikasikan tingkatan yang paling tinggi, ilmul yakin. Ya, meyakini Allah arhamur rahimin dengan ilmul yakin, artinya rahmat Allah kita lihat di sisi kita dari musibah yang kita dapatkan tadi. Ini rahmatmu ya Allah, ini rahmatmu. Ini akan bersabar dia. Akan mudah sekali bersabar dengan cara seperti itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah tentang keyakinan. Kemudian penulis mengatakan, ulaikal mausufuna bis-sabril madzkur. Dan keadaan bahwa mereka itulah, yakni orang-orang yang berlaku sabar yang disebutkan tadi. Alaihim salawatun min rabbihim ay sana'un wa tanwihun bihalihim. Yang mendapatkan berkah, keberkahan yang sempurna dari Rabb mereka. Nah, ini kemudian Allah menyebutkan pahala bagi orang yang sabar. Yang pertama yaitu salawatun min rabbihim. Ya, silahkan catat pahala-pahala dari orang yang sabar. Pahala dari orang yang sabar. Yang pertama yaitu orang akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pujian di sini artinya Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya. di hadapan para malaikat, memuji hamba-hambanya di hadapan para malaikat. Yang kedua, warahmah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat. Penulis mengatakan di sini, yaitu pujian dan perubahan kondisi mereka, dan rahmat yang agung, rahmat yang agung. Dan kemudian penulis mengatakan, dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa min rahmatihi iyyahum an waffaqahum lis-sabri alladhi yanaluna bihi kamalul ajri. Ini menarik, Pak. Ini termasuk bahasan yang saya bahas, lagi saya ngumpul-ngumpulkan luasnya rahmat-Mu ya Allah. Termasuk dari rahmat Allah adalah Allah memberikan kepada orang-orang yang mendapat musibah untuk sabar agar mereka mendapatkan ganjaran yang besar. Ya, ini rahmat Allah. Orang-orang yang dapat musibah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, petunjuk agar bisa sabar sehingga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ya, mendapatkan petunjuk. Alladzina araful haqqa wa huwa fi hadzal mawdhi', yaitu orang-orang yang telah mengetahui kebenaran, yaitu pengetahuan mereka bahwa mereka ini adalah milik Allah. Ilmuhum bi annahum lillah wa annahum ilaihi raji'un wa 'alimu bihi wa huwa huna sabruhum lillah. Ya. Mereka mengetahui bahwa yaitu pengetahuan mereka bahwa mereka itu adalah milik Allah dan mereka akan kembali kepadanya serta berbuat karenanya. Dalam hal ini kesabaran mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan semuanya sudah diatur orang yang dapat musibah itu. Orang yang dapat musibah dan sabar itu seakan-akan semuanya sudah diatur. Pertama, dia mendapatkan ganjaran pahala. Pahalanya apa? Dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Yang kedua, dia mendapatkan rahmat Allah. Dan termasuk rahmat Allah diberikan taufik. Jadi semuanya rentetan begitu. Ya. Termasuk rahmat Allah terhadap hambanya diberikan apa? Taufik untuk bersabar atas musibah tersebut. Meyakini dan mengilmui bahwa mereka adalah milik Allah dan Allah berkehendak untuk berbuat apa saja terhadap hamba-hambanya. Untuk berbuat apa saja terhadap hamba-hambanya. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah perkara yang sangat menarik dalam sabar. Orang yang sabar akan diberi petunjuk oleh Allah bagaimana menghadapi musibah. Kan indah, Pak. Diberikan musibah tapi diberikan juga cara untuk menghadapinya. Tapi dengan syarat awal pertama musibah datang harus sabar, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Dan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. Ada ayat yang menunjukkan bahwasanya ketika ada orang kena musibah, kemudian dia bersabar, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada dia. Lihat surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Lihat. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada hatinya, yaitu untuk bersabar dan menghadapi musibah itu sebagaimana layaknya yang Allah minta dari innallaha wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ini perkara yang menarik, Pak, dari keutamaan sabar. Kalau kita ingin lihat lagi, saya lebarkan keutamaan sabar beberapa ayat. Di antaranya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Surat Az-Zumar ayat 10. Orang yang sabar diberikan pahala tanpa batas. Jadi saya ulangi ya, keutamaan sabar mendapatkan pujian Allah di hadapan para malaikat. Yang kedua, mendapatkan rahmat. Yang ketiga, dan termasuk rahmatnya adalah mendapatkan petunjuk untuk bisa menghadapi musibah yang dia dapatkan. Yang keempat, orang yang sabar mendapatkan pahala tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa batas. Kemudian orang yang sabar mendapatkan pahala dua kali. Orang yang sabar mendapatkan pahala dua kali, ini yang kelima. Yang sabar mendapatkan pahala dua kali. Surat Al-Qasas ayat 54. Allah berfirman, "Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru." Mereka yang diberikan pahala dua kali disebabkan atas kesabaran mereka. Kemudian orang yang sabar akan dijadikan mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam agama, menjadi pemimpin agama. Ya, menjadi orang yang dielu-elukan di dalam agama, dicontoh. Dalam surat As-Sajdah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Lihat ya, subhanallah. Dan telah kami jadikan dari mereka pemimpin-pemimpin yang diberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Lihat, ketika mereka apa? Sabar. Jadi ada enam ini sudah nih. Yang pertama apa? Mendapat pujian di hadapan para malaikat. Yang kedua apa? Hah? Mendapatkan rahmat. Yang ketiga apa? Diberikan taufik. Rahmat itulah taufik. Apa? Taufik itulah apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tanpa batas. Yang kelima, diberikan pahala dua kali. Ya. Dan yang keenam, yaitu apa? Mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam agama. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah semua ini, tidak heran kita mendengar sabda beliau, hadis riwayat Bukhari, "Wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Dan barang siapa yang berusaha sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesabaran kepada dia. Dan tidak ada seorang pun yang diberikan tidak ada seorang pun yang diberikan pemberian lebih baik dan lebih luas dibandingkan kesabaran. Karena hal-hal tadi yang enam tadi, Pak. Ya, hal-hal yang enam tadi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, orang yang sabar surga, tambahan. Pasti surga. Yang sabar pasti surga. Artinya pasti diganjar dengan surga. Ini dalil yang menarik sekali, cerita yang mungkin Bapak Ibu sudah kenal, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita. Abdullah bin Abbas bercerita, "Annahu qala li Atha ibnu Abi Rabah, ala urika imra'atan min ahli jannah?" Abdullah bin Abbas berkata, "Wahai Atha, mau enggak aku beritahu engkau wanita penghuni surga?" Lihat ya, indah sekali. Masih makan lontong, masih makan nasi kuning, wadah mau putri masuk surga coba. Allah. Kan indah. Masih bekerja, masih ketawa, hahaha, hihi, masih kadang-kadang main futsal, main ya. Tapi masuk surga, dijamin surga, kan indah itu. Indah sekali. Dan itulah para sahabat. Tidak ada yang seperti mereka, sebelum dan sesudah mereka. Mereka adalah kedudukannya di bawah para nabi dan para rasul. Tidak ada yang sesudah mereka, seperti mereka sebelum dan sesudah mereka. Lihat. Ala urika mura'atan min ahli jannah. Maukah engkau aku beritahukan tentang seorang perempuan dari penghuni surga? Lihat, bisa dilihat dengan mata kasat penghuni surga, ya, bisa bisa kita salaman dengannya, penghuni surga nih. Seakan-akan Abdullah bin Abbas ingin mengatakan, atau tuh penghuni surga itu, wanita itu penghuni surga, masih berjalan di atas bumi kedua kakinya, masih bernafas, masih makan, masih minum, masih buang air besar, buang air kecil. Ya, tapi sudah dijamin penghuni surga. Ini kan indah sekali. Tidak ada yang lebih indah daripada ini. Kemudian, qultu bala, kata Atha ibnu Abi Rabah. Iya, ingin. Mana orangnya? Qala hiyal mar'atu sauda. Dialah perempuan yang berkulit hitam. Ingat di sini, ya, surga tidak memandang kulit. Kulit Anda mau putih, mau putih tua, silakan. Kemudian para ikhwah sekalian, ya, para ikhwah sekalian, perhatikan baik-baik. Sesuatu yang harus kita pahami di dalam surga, bahwa di surga tidak ada pernah rasa letih, capek, tidak nyaman hati, sedih, iri, tidak ada pernah. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh, misalkan, kalau perempuan belaki dua, maka di dalam beberapa riwayat, dia akan bersama dengan laki yang terakhir. Kalau lakinya masuk surga, lalu jarbini nang pertama ini rupanya masih ada cinta lawan laki nang pertama, ya, karena meninggal. Jadi mempunyai suami dua itu karena yang satu meninggal kemudian menikah lagi, tapi masih ada cinta dengan laki pertama. Laki kunang pertama pangke apa lawan siapainya? Kasian soronganan. Kemudian laki yang pertama berpadah pulang. Mbah Pong, aku hendak bertamu lawan bini kunang itu, pulanglah. Hendak enang lain juga. Semua pertanyaan ini jawabannya adalah bahwasanya di dunia tidak ada pernah rasa sedih. Enggak ada orang bingung di surga enggak ada rasa sedih. Enggak ada orang bingung di surga, enggak ada orang iri, sedih, dengki, iri, ya. Enggak ada. Ini jawaban menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi. Sama seperti misalkan seorang istri dicerai oleh suaminya. Kemudian sang suami menikah dengan perempuan lain. Lalu sang istri yang dicerai ini sampai meninggalnya belum menikah-nikah, lawan siapa? Kayaknya di akhiratnya. Siapa mengawaninya? Maka ini pertanyaan, ya, harus ditekankan jawabannya sangat mudah. Di surga tidak ada kesedihan. Di surga tidak ada rasa galau, resah, gelisah, capek, enggak ada. Semuanya senang, semuanya nikmat. La tasma'u fiha laghwaw wala ta'thima. Kamu tidak akan pernah dengar di dalamnya suara gaduh kecil pun enggak ada. Dan juga perkataan-perkataan dusta enggak ada. Perkataan-perkataan mendatangkan dosa enggak ada. Semuanya indah. Semuanya nikmat. Semuanya adalah karunia dari Allah. Semuanya tasbih. Semua, pokoknya semua nikmat. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhentilah bertanya dengan pertanyaan seperti itu. Ya. Kenapa? Misalkan contoh pertanyaan yang sama. Kalau di surga laki-laki dapat bidadari, pebinian dapat apa? Hah? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Karena sebenarnya kalau ingin kelok-kelok jawabannya bisa saja, yaitu karena perempuan bukan tabiatnya untuk berlaki-laki banyak. Dan laki-laki memang tabiatnya untuk beristri. Artinya itu sesuatu yang wajar kalau dimiliki oleh seorang lelaki. Tapi perempuan tidak. Cuma itu jawaban yang muter-muter. Yakini baik-baik, kapan perempuan masuk surga, maka dia lebih baik dibandingkan seluruh bidadari yang ada di dalam surga. Ya, ini para ikhwas kan. Karena tidak ada kesedihan, tidak ada rasa hasad di dalam surga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang yang berdoa, "Ya Allah, mungkin si Din ini munyak bana sudah lawan pasangannya. Kami ingin berdua masuk surga, tapi kalau bisa jangan sampai tamukan kami lagi di surga." Rupanya munyak banyaknya sudah. Ya, ini para ikhwas. Contoh yang nyata juga yang disebutkan dalam beberapa riwayat sahih bahwa di surga seorang yang masuk surga akan dijadikan keadaan mereka lebih baik daripada di dunia. Mungkin ketika di dunia kulitnya agak putih tuha, maka di surga beda. Ya. Karena misalkan Nini bertamu lawan kai-kai, mau bertamu kai pulanglah aku. Ya, tidak ya para ikhwan sekalian. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa gelisah, iri, dengki. Semuanya indah. Semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang disebutkan oleh Syekh. Jadi itu saya belum selesai lanjutkan hadisnya. Kemudian qalat hadhil mar'atu sauda, kata Abdullah bin, itu perempuan yang berkulit hitam. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, qalat, dan ia berkata, "Inni usra wa inni atakashaf." Aku sering kemasukan jin, kerasukan jin. Dan aku sering terbuka auratku. Fad'ullaha li, maka berdoalah untukku kepada Allah, wahai Rasulullah. Qala, "In syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiki." Ada dua opsi. Kalau kamu sabar, maka kamu akan mendapatkan pahala. Kalau kamu ingin didoakan, maka Allah akan menyembuhkan penyakitmu, tapi tidak ada jaminan surga. Yang ini sabar, dapat pahala, surga. Yang ini didoakan oleh Rasulullah, disembuhkan penyakitnya, tapi tidak ada jaminan surga. Lihat, sahabat Rasulullah SAW berkata, "Isbir." Kalau begitu, aku akan bersabar. Aku akan asbir. Aku akan bersabar. Ya. Qalat fa inni atakashaf fad'ullaha an la atakashaf fad'alaha. Kemudian, wanita ini masih meminta kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku kalau kesurupan, kerasukan jin, maka auratku terbuka, maka berdoalah kepada Allah, bukan untuk disembuhkan, tetapi agar aurat tidak terbuka." Lihat, ini sabar. Ya. Dan ini contoh nyata orang yang sabar akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada hadis riwayat Tirmidzi. Afwan, riwayat Bukhari, "Inna Allah azza wa jalla qala, idza butulitu 'abdi bihabibatayhi fa sabara awattuhu minhumal jannata." Artinya, jika sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika aku menguji hambaku dengan dua hal yang ia cintai, lalu ia sabar, maka aku akan gantikan dari dua hal tersebut dengan surga. Dua hal yang ia cintai adalah kedua matanya. Ya, kedua matanya. Ini menunjukkan bahwa seperti yang kita sebutkan, keutamaan ketujuh dari sabar adalah apa? Mendapatkan atau pasti surga. Saya lanjutkan tafsiran ini sedikit lagi sehingga kita selesai pada ayat yang ke-157. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, "Wa dallat hadhihi al-ayatu 'ala anna man lam yasbir falahu diddu ma lahum." Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang tidak bersabar akan mendapatkan kebalikannya, yaitu celaan dari Allah. Fa hasala lahum adh-dhammu min Allah, yaitu celaan dari Allah, wal 'uqubah, hukuman, wad-dhalal wal khasar, kesesatan dan kerugian. Nah, ini bahayanya orang yang tidak sabar. Fama a'zama al-farqu baina al-fariqain wama aqalla ta'ab as-sabirin. Subhanallah. Alangkah besarnya perbedaan antara kedua golongan, yang sabar dengan yang tidak sabar, dari sisi pahala, dan juga alangkah besarnya kesulitan yang tidak bersabar. Alangkah sedikitnya kelelahan orang yang bersabar. Cuma nahan, Pak. Orang yang sabar itu cuma apa? Nahan. Nahan lisan, nahan hati, nahan anggota tubuh, nahan saja. Artinya lelahnya sedikit, tidak berbuat banyak. Lelahnya sedikit. Kapan kita ingin marah? Sabar. Lelahnya kan cuma menahan. Ya. Jangan memamai. Menahan saja. Lelahnya sedikit, tapi pahalanya besar. Beda dengan orang yang tidak sabar. Sudah lelah, keluar lisan macam-macam, hati tidak nyaman, kemudian dengan anggota tubuh dia melakukan apa-apa, maka di sini disebutkan oleh Syekh, wa a'zama ana al-jazi'in. Artinya, dan alangkah besarnya kesulitan orang-orang yang tidak bersabar. Jadi, sedikit Pak amalan, besar pahalanya, itu sabar tuh. Sedikit amalannya apa? Cuma menahan. Tapi pahalanya besar. 7 pahala tadi disediakan untuk orang-orang yang sabar. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqad istamalat hatanil ayatan ala tautinin nufus alal masaibi qabla wuqu'iha. Kedua ayat ini mengandung penguatan jiwa terhadap musibah-musibah sebelum terjadi. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar sabar sebelum terjadi musibah. Ya. Dua ayat 157 dengan 156. Litakhiffa wa tashula idza waqa'at. Artinya agar menjadi ringan dan mudah dihadapi bila terjadi. Wa bayanu ma tuqabilu bih idza waqa'at wa huwa sabar, dan juga penjelasan tentang apa yang harus digunakan untuk menghadapinya pada saat terjadinya musibah, yaitu kesabaran. Ayat ini memberikan pelajaran tentang sabar yang sangat luar biasa, ya. Kemudian wa bayanu ma yu'inu 'ala sabr, dan ayat ini juga penjelasan tentang hal yang membantu dalam bersabar. Tadi apa kita sebutkan? Bagaimana cara membantu kita biar sabar? Meyakini Allah Arhamur Rahimin. Meyakini bahwasanya apa yang menimpa musibah yang menimpa hamba itu tidak akan menyengsarakannya. Dan itu kebaikan untuk hambanya. Ya, karena Allah Arhamur Rahimin. Kemudian penulis mengatakan, wa bayan wa malis sabiri minal ajr. Ayat ini juga menjelaskan tentang serta pahala yang diperoleh oleh orang-orang yang bersabar. Kemudian wa ya'lamu hala ghairis sabir bididdi halis sabir. Ayat ini juga memberitahukan kondisi orang-orang yang tidak sabar dengan kebalikan dari kondisi orang-orang yang sabar tadi. Kita tahu akhirnya orang yang tidak sabar adalah orang yang tidak mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang tidak sabar adalah orang yang ketika hendakan pertama kali musibah dia tidak sabar. Ya, orang yang tidak sabar adalah orang yang tidak menahan lisan, perasaan dan anggota tubuh. Dengan apa kita tahu orang yang tidak sabar? Dengan mengetahui orang yang sabar seperti ini, seperti ini, seperti ini. Berarti selain itu, Selain itu apa? Tidak sabar. Seperti itu. Kemudian penulis mengatakan wa anna hadzal ibtilaa wal imtihana sunnatullahi allati qad khalat. Artinya, dan bahwasanya ujian dan cobaan itu adalah sunnatullah, ketetapan Allah. Sunnatullah sering kita sebutkan apa? Ketetapan Allah yang telah berlaku atas orang-orang terdahulu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapati perubahan pada ketetapan Allah. Wa bayanu anwa'il masaib, dan ayat ini juga menjelaskan tentang penjelasan bermacam-macam musibah. Musibah dari harta, musibah dari orang-orang yang diwafatkan, musibah kelaparan, musibah kekurangan rasa takut, itu musibah. Ya. Nah, ini semua pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalam ayat ini. Walhamdulillah selesai ayat yang ke-157. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jika ada yang ingin menambahkan atau bertanya. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Ada? Ada. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sukoleran sebelumnya, Ustaz. Jazakumullah. Yang ana tanyakan bahwa tadi dijelaskan ciri orang yang sabar adalah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau ucapan tersebut hanya sekedar ucapan, tidak sampai kepada hati, bagaimana Ustaz? Barakallahu. Ya, tentunya hati, apa yang diucapkan oleh lisan, gambaran hati. Ya, tidak akan mungkin orang mengucapkan bisa innalillah kapan datang musibah pertama kali, kecuali ketika sabar. Paham maksudnya? Apa yang diucapkan lisan adalah gambaran hati. Kullu ina'in bima fihi yandahu. Ada pepatah Arab mengatakan begitu. Setiap bejana, apa yang ada di dalamnya akan terlihat mengucur. Terlihat. Ya. Walau kadang-kadang dia sembunyi-sembunyi, akan terlihat. Lisan itu gambaran hati. Ya, sangat mudah kita memahami hati seseorang dengan lisan. Lisan adalah gambaran hati. Makanya ketika orang bisa mengucapkan innalillah tatkala musibah pertama datang, maka itu orang sabar. Jadi maksud saya, jarang orang yang mengucapkan innalillah tetapi hatinya menggerutu terhadap Allah. Jarang. Ya, tidak bisa itu terjadi karena lisan adalah gambaran hati. Hati bersih, maka lisannya pun akan bersih. Paham maksud saya? Wallahu a'lam. Naam. Sebagai di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau tidak hilaf, berkaitan dengan bab sabar juga, di sana kita dianjurkan apabila mendapatkan musibah, selain mengucapkan istirja innalillah, depannya alhamdulillah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bagaimana, Ustaz? Di sana dijelaskan apabila kita mendapat musibah, kita mengucapkan alhamdulillah baru istirja, Allah akan bangunkan sebuah rumah di Yobel Baitul Hamd. Iya. Ada hadis memang sahih itu bahwasanya dia akan dibangunkan sebuah rumah dengan disebut pujian kalau dia memuji Allah atas musibah yang ia dapatkan. Ini kedudukan tinggi. Ya. Dan seperti yang kita sebutkan, kita sekarang bukan belajar tentang ilmu sabar, tetapi kita belajar sebagian dari ilmu sabar. Salah satu ciri orang yang sabar juga adalah mengucapkan alhamdulillah. Tapi kenapa saya tidak sebutkan itu? Karena itu tingkatan lebih tinggi dari hanya sekedar sabar. Itu rela dengan musibah. Sabar terhadap musibah itu hukumnya wajib. Rela dengan musibah itu belum tentu wajib. Karena susah itu tidak ada yang mengatakan seperti itu kecuali tingkatan orang-orang soleh dari para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh yang semisalnya. Susah, Pak. Rela dengan musibah. Alhamdulillah rumah saya terbakar. Susah kan? Ya, susah itu. Alhamdulillah anak saya meninggal. Susah. Sama seperti Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Jadi ceritanya, pernah saya ceritakan mungkin waktu itu di beberapa kajian, kedua tangan buntung, kedua kaki buntung, mata rabun, pendengaran lemah, ya. Dan dia hanya bisa mengucapkan Allahumma auzi'ni an ahmadaka an ashkur an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matika allati an'amta bihi alayya wa faddaltani 'ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Orang ini ditanya, nikmat apa yang kamu bisa dapatkan? Kok kamu bisa bersyukur seperti itu? Maka nikmat lisan. Ya, dapat musibah malah bersyukur. Kemudian dikatakan lagi kepada dia, anakmu yang mengurusmu untuk memakanimu, meminumimu, mewudukanmu, memandikanmu, meninggal dimakan binatang buas. Bukan sekedar meninggal, meninggal dimakan binatang buas. Apa dia katakan? Alhamdulillah. Alladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan ya'sihi fayu'adzibuhu binnar. Segala puji hanya milik Allah. Yang belum menjadikan dari keturunanku sebuah makhluk yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nantinya akan disiksa dalam neraka. Karena anaknya masih belum baligh ketika meninggal, maka berarti segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan anak ini bermaksiat, dan itu anak keturunanku. Nah, ini sulit yang seperti ini. Dapat musibah malah apa? Malah bersyukur. Rela dengan apa yang diberikan oleh Allah. Ini lebih berat dibandingkan hanya sekedar bersabar. Makanya para ulama mengatakan musibah dihadapi dengan sabar hukumnya wajib. Tapi musibah dihadapi dengan ridha hukumnya adalah sunnah. Karena tidak semua orang bisa melakukan seperti ini. Yang bukan, nah itulah bedanya. Bukan berarti dia tidak rela, ya, dia sabar. Cuma mungkin tingkat kerelaan terhadap musibah yang dia dapati itu berbeda-beda. Disitulah letaknya bahwa rela terhadap musibah itu tidak wajib, karena susah pak rela terhadap musibah itu, ya. Jadi tidak semua orang yang sabar rela. Ini salah. Jangan salah memahami. Tidak semua orang yang sabar rela. Enggak. Orang yang sabar kan tugasnya cuma menahan. Saya dilarang untuk berkata-kata kotor ketika dapat musibah. Dia tahan. Saya dilarang untuk berperasaan buruk kepada Allah. Dia tahan. Tapi enggak rela dia. Bukan berarti itu menunjukkan kepada kerelaan. Ya, bukan berarti menunjukkan kepada kerelaan atas musibah yang dia dapatkan. Tapi beda dengan orang yang rela. Orang yang rela pasti sabar. Tidak semua orang yang sabar rela dengan musibah. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ustaz, adakah doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah supaya kita bisa bersabar? Terima kasih Ustaz. Tidak ada, saya tidak tahu. Ada yang doa khusus yang menjadikan kita agar bisa bersabar? Tidak ada. Cuma ada doa-doa minta ketetapan hati seperti Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Ada doa khusus saya tidak tahu. Nah, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Nah. Katanya kemarin ada yang dari Ustaz menjelaskan bahwa setiap musibah itu adalah keburukan dari kita sendiri. Apa, jadi setiap musibah yang menimpa kita itu adalah keburukan-keburukan yang ada pada diri kita. Ya. Namun bagaimana misalnya kita sudah berbuat baik tapi tetap dapat musibah, makin baik makin bermusibah, makin mungkin dapat musibah. Makin kita taat makin dapat musibah. Itu kira-kira bagaimana itu Ustaz? Ya. Itu namanya ujian. Ya, diuji oleh Allah. Jadi ada bedanya dan, Pak, antara ujian dengan musibah. Dan makin sabar kita makin diuji lagi, Ustaz. Iya. Karena ada hadisnya memang bahwa innal abda, sesungguhnya seorang hamba akan diuji sesuai dengan agamanya. Fa in kana fihi riqqah, kalau seandainya agamanya lemah, maka sesuai dengan ujian itu, lemah pula ujiannya. jika di dalamnya syiddah, ketetapan dalam agamanya, maka dia akan diuji dengan berat ujiannya. Lihat para nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amsalu fal-amsal. Artinya, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Para nabi kurang apa lagi, Pak? Imannya kurang apa? Ya. Kemudian petunjuk dari Allah kurang apa? Yang paling berat ujiannya para nabi, kemudian orang-orang setelahnya, orang-orang setelahnya. Untuk apa itu? Untuk diberikan ganjaran pahala yang lebih sempurna, mengangkat derajat. Ya. Dan tidak menafikan dengan yang pertama tadi, bahwa musibah akan didapati sesuai dengan dosa seorang hamba tersebut. Seperti perkataan ulama salaf yang sering mereka katakan, inna rizqa la yuhramu bidzambin yusibuh. Rezeki tertahan karena karena satu dosa yang dia kerjakan. Itu pasti, Pak. Rezeki orang akan tertahan karena satu dosa yang dia kerjakan. Makanya yang seret-seret rezeki, coba introspeksi diri. Saya ini salahnya apa? Jangan merasa aman dengan siksa Allah. Ya. Baik perkara hati, perkara mata, lisan, telinga, tangan, kaki. Coba perhatikan diri kita, introspeksi. Yang seret-seret rezeki itu pasti bermasalah dengan hubungan dia dengan Allah. Ya. Ada perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, ini perkataan para ulama salaf sering berpesan dengannya. Man aslahallah, man aslaha bainahu wa bainallah, aslaha bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Kehidupannya jadi baik, nyaman, tenang. Karena hubungan dia dengan Allah juga baik. Ini para ulama sering berwasiat satu dengan yang lainnya dengan perkataan ini. Wa man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Yang memperbaiki rahasianya tatkala sendirian di rumah, Allah akan memperbaiki alaniyahnya. Yang zahirnya, yang terlihat manusia, kehidupannya, rezekinya, Allah akan perbaiki. Dan seperti itu terus, ya. Jadi tidak ada pertentangan. Musibah karena dosa, sedangkan yang didapatkan oleh orang-orang yang soleh itulah ujian untuk mengangkat derajatnya dan meninggikan pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Saya cukupkan. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.